hilafku. Begitu banyak rahmat kasih sayangmu, sungguh besar anugerahmu ya Rabbi. Ketika Allah selalu melindungi dalam cintanya. Kau dustakan ketika Allah selalu melindungi dalam cintanya. Kau dekati aku.